Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini kanji memegi. Dan taruh bawah para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, terkhusus Kiai Hamdi, sesepuh Malnu, putra tertua Kiai Ma'ani Rusti yang kita cintai, masuk kompleks ini Kiai Tolha kita cintai, para ulama, para kiai yang hadir saya hormati, ini Bapak Guru Besar Wakil Rektor ya, Wakil Rektor IAIN Banten yang saya hormati, Ibu ya, belum kayaknya belum Ibu ya. Udah kalau di tempat saya masih Mbak Teteh Khairun Nisa yang mewakili pemerintah Provinsi Banten, jajaran Mustika TNI Polri, dari TNI Polri, seluruh zuriat Kiai Ma'ani Rusti, para hadirin wal hadirat, santri wali santri yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini siang hari ini melakukan peringatan. Tapi peringatannya susah. Yang satu peringatan lahir, yang satu peringatan meninggal. Maulid itu peringatan lahir, khol itu peringatan meninggal. Lah ini sudah itu kita memperingati maulid dan khol. Ini di tanah misteri, tanah Banten itu tanah misteri, tanah Banten itu artinya sama dengan Bali. Jadi Banten sama Bali itu artinya sama. Yang satu di ujung barat, yang satu di ujung timur. Artinya apa? Tumbal. Tumbal. Jadi Banten itu artinya tumbal. Karena di hulu di sini ini tempatnya orang makan manusia. Ini Banten. Serem ini, Bu Khairun Nisa. Banten ini dulu pusat orang makan orang. Untuk upacara namanya upacara mangsa. Upacara mangsa itu makan manusia. Karena dulu di sini adalah pusat dari ajaran Bhairawa Tantra. Ajaran Bhairawa Tantra itu ajaran yang punya upacara yang disebut Pancamakara. Pancamakara itu satu melakukan hubungan seks bebas, yang kedua makan sepuasnya, yang ketiga mabuk sepuasnya, nah, yang keempat makan daging manusia. Itu upacara pancamakara. Nanti orang setelah itu mampu punya ilmu yang namanya meraga sukma. Nah, jadi orang punya kemampuan sukmanya keluar. Nah, di situ menghasilkan tiga cabang ilmu. Ilmu santet, ilmu pelet, sama ilmu ngepet. Ini Banten. Santet itu membunuh tanpa menyentuh, pelet itu merayu tanpa mendekati, nah, ngepet itu mencuri tanpa mendatangi tempat yang dicuri dari jauh. Itu pusat terakhirnya dulu di Banten. Makanya tanah ini disebut tanah Banten, tempat untuk membantai manusia dijadikan tumbal. Maka waspadalah, kan? Waspada. Jangan sampai kekuatan Bhairawa ini bangkit. Sebab apa? Kekuatan Bhairawa ini adalah kekuatan ilmu yang sangat kuno untuk membangkitkan yang namanya Banul Jan. Banul Jan itu makhluk sebelum Nabi Adam yang ditanam di dalam tanah dengan kedalaman 80 depa dengan bentuk perut buncit, apa taringnya segede buah randu. Wah, itu makan manusia. Itu yang di dalam tafsir Munir yang dikarang oleh Imam Nawawi, Tafsir Munir, dijelaskan tentang ayat kata ja'alu fiha man yufsidu fiha. Di situ ada kalimat man itu lil akil, untuk yang berakal. Berarti sebelum ada Nabi Adam sudah ada makhluk berakal. Nah, itu yang kemudian dimaknai sebagai Banul Jan, yang suka membunuh, suka makan daging manusia. Nah, itu ditarik ke dalam, ke atas tanah untuk dijadikan khadam kalau orang Nusantara. Nah, itu yang akhirnya menghasilkan ilmu yang namanya Bhairawa Tantra. Sehingga maka tidak heran sekitar Banten terkenal dengan kesaktian-kesaktiannya sampai hari cari pelet ke Banten. Iya loh, ini kan ilmu-ilmu debus, ilmu apa, kuat-kuat ini Banten. Ini Ibu Khairun Nisa mesti bikin ensiklopedia Banten gitu. Nah, orang itu sekarang lebih suka kalau menceritakan daerahnya itu sampai sebatas masuknya Islam. Itu orang senang. Orang Indonesia tidak suka menceritakan bahwa ada asal daerahnya ini dalam cerita sebelum Islam. Padahal tanah ini sudah dihuni oleh manusia sebelum masuknya Islam. Orang kadang sekarang ini enggak terlalu senang dengar yang itu. Sehingga orang kehilangan asal usul, lupa dengan budaya penyangga Islam, bahwa Islam itu disangga oleh budaya sebelum Islam. Tapi orang Islamnya sekarang enggak suka dengar, enggak suka mendengar bahwa sebelum masuk Islam itu punya jangkauan kekuatan di luar Islam. Orang enggak mau. Apalagi generasi sekarang pengennya yang instan-instan. Kenapa? Karena orang sekarang gak butuh apa-apa. Apalagi yang disebut orang milenial. Ini orang gak butuh apa-apa. Enggak butuh siapa siapa mandiri. Mungkin di Banten tahun 90-an orang masih butuh tetangga untuk sama-sama nonton di TV bareng-bareng, enggak ada listrik, pakai aki, kalau akinya habis siarannya mengkerut gitu TV-nya. Ini gitu. Nonton TV satu kampung bersama-sama. Sekarang enggak butuh. Generasi milenial ini, generasi milenial ini generasi yang rapuh karena tidak punya kekuatan penyangga batinnya, berangkat dari ketergantungan pada budaya, kepada pengetahuan lokal, nggak butuh. Orang sekarang ngaji nggak butuh kiai, nggak butuh. Kalau dulu orang mengaji butuh kiai, sehingga ketika ilmu didapat, akhlak juga didapat karena bertemu kiai. Nah sekarang orang ngaji bisa sambil di atas WC bisa sambil ngaji download. Sehingga dapat ilmu tidak punya akhlak, tidak butuh apa-apa. Ini kalau dalam teori Bapak Profesor ini, Wakil Rektor ini yang namanya millennials killing everything. Milenial ini membunuh segalanya. Sebentar lagi banyak yang akan mati. Supermarket besar itu gak lama lagi, paling 15 tahun sudah mati. Kenapa? Kalah sama bisnis online. Saya punya anak usia 13 tahun. Kalau belanja itu sudah tidak di Indonesia, belanjanya ke Kanada. Belanja ke Kanada ini, ibu. Nah, tak tanya harganya berapa? 17.000, dong. Kanada sih ini kok 17.000? Kamu beli apa? Beli peniti. Ini. Nah, inilah yang membuat kita ini menghadapi problem-problem besar. Makanya banyak sekali orang sekarang yang sudah tidak lagi menghargai tradisi ulama. Ya untung aja kita ini masih mau mulutan, masih mau khol. Jadi termasuk generasi yang tidak kehilangan asal usul dan akar. Kalau yang tidak mau maulid, tidak mau khol, dia akan menjadi generasi yang patah, generasi yang hilang cerita. Makanya banyak sekali sekarang ajaran-ajaran baru ini yang langsung pada Quran, langsung pada sunnah. Saya langsung pada Quran, saya langsung pada sunnah. Ya gak apa-apa kalau kuat. Tapi ternyata rata-rata gak kuat. Baru 5 tahun, 7 tahun udah konslet. Emosi, marah-marah. Kenapa? Karena orang terus lupa kedudukannya. Merasa orang yang bisa belajar langsung kepada Rasulullah. Yang dibaca waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Langsung galak sama orang kafir. Ini yang parah ini. Ruhama'u bainahum. Hum-nya itu ya mereka sendiri, sesama mereka. Tarahum ruka'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dengan asari sujud, dengan hitam itu ya sudah. Pokok serem-serem begini. Padahal ulama-ulama dulu ketika Islam sampai di sini yang dilakukan adalah mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman, maka menanam. Dengan apa? Dengan apa yang ada di sebuah negara. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fa'staghlaba fa'stawa ala suqih li'ajibu zurru'an yaqibu bi'ibu'l kufar. Ditanam di sawah yang ada di mana Islam berada. Ditanam di Banten berarti menanam Islam ketemu dengan budaya Banten. Ditanam di Jawa ketemu dengan budaya Jawa. Ditanam di Afrika ketemu dengan budaya Afrika. Lah orang sekarang gak mau dengar bahwa Islam itu perasaannya datang dengan tiba-tiba terus gelundung gitu ya. Gak bisa. Maulana Hasanuddin ketika menanam di sini ketemu dengan budaya orang Banten yang makan manusia itu. Jadi jangan-jangan kita ini salah satu dari keturunan itu ya. Kita selalu merasa bahwa kita ini keturunannya yang bawa Islam. Kadang gak mau jangan-jangan kita disebut, jangan-jangan kita ini keturunannya yang diislamkan gitu kan. Nah orang gak mau dengar itu. Nah inilah maka alhamdulillah kita ini punya pelajaran dasar yang namanya maulid. Pelajaran yang sangat berharga untuk situasi yang demikian runyam seperti ini. Karena percepatan luar biasa sekarang. Milenial nih Bu Khairul Nisa. Wahabi semua dibabat. Dulu ada orang yang bangga sekali ketika jadi Pak Pos. Sekarang Pak Pos ini gak laku. Kenapa? Gak ada orang surat-menyurat. Orang SMS. Zaman saya yang namanya Pak Pos, apalagi kalau sedang jatuh cinta, Pak Pos itu begitu membantu untuk menghantarkan surat cinta. Surat cinta kita tulis dengan kertas merah muda atau pink gitu, yang berbau harum, kepada kekasihku di penjara suci. Di pondok maksudnya, di penjara suci. Itu aja kadang dibuka sama pengurus. Nah kita kirim. Nah setelah itu kita tunggu Pak Pos ini ada lewat gak? Oh balesan, ternyata enggak juga. Loh, makanya anak-anak usia seusia saya ini yang muda-muda, yang anak SMK ini ya, anak-anak aliyah ini, anak-anak yang lagi jatuh cinta ini, sekarang sampean gak merasakan indahnya cinta. Gak kerasa anak-anak sekarang ini cintamu itu sudah gak indah lagi. Kalau zaman saya cinta itu indah karena kita gak bisa ketemu. Cinta itu semakin merasuk sampai menyakitkan cinta itu. Punya sakit bener, rindu itu sampai menggigil. Kerinduan, karena gak bisa ketemu. Nah itu anak milenial gak kerasa. Kita dulu kangen itu, ya Allah. Sampai lihat tiang listrik seperti lihat wajahnya. Iya. Kerinduan itu benar-benar membunuh kalau zaman era yang sepuh-sepuh ini. Makanya yang sepuh-sepuh ini suruh berkomitmen. Mudah. Karena pernah merasakan bagaimana memegang cinta dengan sangat. Kalau enggak ketemu kok. Lihat kambing aja kayak lihat wajah kekasihnya, saking rindunya. Nah itu kita rasakan generasi itu surat menyurat. Sampean gak kerasa sekarang karena kerinduanmu ini sering bocor. Kangen dikit selfie mah dikirim, nah ya gak jadi kangen. Waduh bawahnya kasih mah gitu lah ya. Nah itu hilang. Nah itulah, ini zaman. Nah itu kalau dalam urusan agama sangat-sangat beresiko. Karena terus orang tidak lagi memahami masalah lalu, nggak mau dengar. Langsung, aku bisa belajar sendiri dari mana? Download. Makanya ketika ada ustadz yang salah memahami, wajadaka bolam fahada, ditanya kamu dapat dari mana? Internet, ini gimana? Nah ini yang terjadi. Jadi kegaduhan sekarang ini, hoak segala macam itu memang ada di masa itu, ada di zaman itu. Hoak, fitnah, udah itu sesuatu yang tidak usah terlalu dipikir, apalagi orang NU. Orang NU nggak terlalu mikir gitu. Kenapa? Ya Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Waktu mau mendirikan jamaiyah, diminta para kiai untuk membendung Wahabi. Apa kata Kiai Hasyim? Enggak, saya enggak mungkin mendirikan organisasi untuk membendung Wahabi. Karena saya khawatir nanti menumbuhkan organisasi yang menghadirkan ghillal lil ladzina amanu. Enggak mau saya. Pergi Kiai Hasyim ke Mekah. Sampai di Mekah istikharah, keluar ayatnya itu yang berat memang. Yuriduna ayyufi'u nurallahu bi'afwahim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang itu madamkan cahayanya Allah. Ada. Jadi akan ada orang masanya madamkan cahayanya Allah. Bi'afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Wahyak Allah, tapi dibiarkan aja sama Allah. Kenapa? Illa ayyutim manurohu walau karihal. Karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Ya dengan cara seperti itu, dengan huwa'il, bi'afwahim, dengan mulut-mulutnya, huwa' itu sebenarnya. Illa ayyutim manurohu walau karihal. Makanya jangan heran. Semakin huwa' itu tinggi, santri semakin tenang ngadepinya. Penghua itu ibarat hadis palsu. Solawatan dibilang musyrik. Orang solawatan tambah rame. Kuburan dibilang musyrik. Khol tambah rame. Mana-mana khol. Nanti malam saya ke Jambi khol juga. Khol semalam khol sambil mulutan. Ini hal. Bahkan santri sudah kebal. Sampai tingkat yang paling ekstrim kalau bikin huwa itu enggak main-main sekarang. Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Ini kan ekstrim sudah. Yang mengatakan itu anak usia 23 tahun karena baca di internet. Namanya Arifin Nugroho, seorang penyiar TV di Trans7. Ada namanya Subhan Bawazir, seorang penggemar motor besar yang jadi ustaz. Enggak main-main sudah huwa yang dibangun ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani musyrik. Enggak main-main. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki musyrik. Yang mengatakan anak kemarin sore namanya Firanda Andirja. Yang ekstrim lagi, orang tua Nabi masuk neraka. Wih, ini kurang apa coba? Tapi ya udahlah, anak-anak itu kan masih bodoh. Gitu aja gitu. Makanya istilah goreng itu ada, memang digoreng ini. Tapi berhubung ada santri yang masih terbiasa maulid ini nggak kaget. Goreng-goreng lah, nggak usah diangkat. Karena nggak ada yang ngangkat, ya gosong di penggorengan. Itu yang terjadi hari ini. Gorengan-gorengan besar keluar sini semua. Gorengan Syiah bukan Islam. Anti Syiah. Bahkan termasuk Banten ini daerah yang paling banyak jadi supporternya. Syiah bukan Islam. Ramenya ya Allah. Nah, terus urusannya apa dengan orang Indonesia kok Syiah bukan Islam? Tong Syiah itu masuk ke Indonesia aja susah. Karena gak cocok. Orang Syiah itu idolanya Sayyidina Ali. Lah kenapa? Ya orang Syiah itu orang Persia. Orang Persia itu dulu punya raja namanya Rustum. Raja Rustum itu besanan sama Sayyidina Ali, ambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya orang Persia begitu cintanya sama Sayyidina Ali karena keluarga. Makanya begitu Sayyidina Husain dibunuh sama Yazid bin Muawiyah, kita enggak pernah ketemu nama Yazid di Iran itu, enggak ada. Kayak enggak pernah ketemu nama Gajah Mada di Jawa Barat. Nama Muawiyah enggak ada di sana. Lah di sini biasa aja. Kiai Ali punya anak namanya Yazid, biasa aja. Kiai Ali punya anak namanya Muawiyah. Biasa. Sementara kita sendiri lupa bahwa kita apa? Kita ini setiap hari menikmati budaya orang Persia. Apa? Orang Persia masuk Islam menyembah api karena agamanya Majusi. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, tidak lagi nyembah api. Tapi api Persia ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu apinya dibuang, orang Persia naruh Manaro di depan masjid. Sehingga dunia Islam lihat Manaro kok bagus di depan masjid, maka semua berlomba-lomba bangun Manaro. Sampai Banten namanya Menara. Ini kadang gak sadar. Nah ini termasuk hoa-hoa ini. Kalau kita gak hati-hati, kitanya hoe-hoe. Nah ini lah. Nah ini lah. Makanya hoe-hoe. Oh itu Haddad Alwi punya lagu Syiah namanya Umi, lagu Umi lagu Syiah. Di Indonesia itu yang lebih ekstrim dari itu ada apa? Lagu Indung-Indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, kenapa sih? Ya, coba pakai nama lain. Ya. Pakai nama Tulkiem apa-apa gitu. Ya. Lo jangan Siti Aisyah. Yang satu, Fatimah Jande Kaye. Lo kenapa pakai nama Siti Fatimah? Ini Indonesia ini apa? Nah, itu kenapa? Karena kita punya dukungan-dukungan kebudayaan, dukungan-dukungan pengetahuan yang membaur. Dengan apa? Dengan ketika Islam datang. Nah itu orang tidak akan pernah ngerti kalau tidak melakukan peringatan. Lu kayak Rasulullah maulid ini. Itu kalau orang Indonesia sederhana kok menggambarkannya maulid itu. Enggak jelimet. Cuman digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Di hari Senin bulan Maulid tahun Gajah, cuman gitu aja, nggak susah. Kenapa tahun Gajah? Kenapa Makkah? Itu kan orang sederhana gambarkan. Ya kalau Makkah jelas bukan Banten, cuman gitu aja. Lo artinya Rasul itu lahir di Makkah. Kalau Rasul lahir di Makkah, berarti Rasul itu ngajar orang Makalah. Terus yang ngajar orang Banten siapa? Kok Rasul itu cuma 22 tahun membawa wahyu, jangkauannya paling jauh sampai di Madinah. Nah setelah Madinah itu siapa? Kok tiba-tiba orang langsung belajar kepada Rasulullah, sementara dia tidak ketemu Rasulullah. Loh, ini kan sederhana. Rasul di Mekah. Jadi memperingati maulid ini memperingati lahirnya Rasulullah di tahun gajah. Nah, tahun gajah itu kenapa kok tiba-tiba Rasul lahir pada tahun gajah? Ya karena memang ada perang. Perang yang digawangi siapa? Yang digawangi oleh Abroha. Abroha itu siapa? Abroha itu kardinal dari Yaman. Nah kenapa dia bawa pasukan gajah? Dia sederhana aja. Cari aja deh nabi yang mau lahir itu. Kalau nanti ketemu bunuh aja katanya. Lah kenapa dibunuh? Lah kalau bayi ini lahir dan gak dibunuh dari sekarang, kita habis ini. Ya kan itu. Seperti Fir'aun. Kalau ada bayi Bani Israel yang mau lahir, cari aja. Maka seluruh bayi laki-laki dibunuh. Namrud juga begitu. Khawatir sudah dikabarkan nanti akan ada bayi lahir dan kamu akan habis. Bayinya dicari, gagal. Romawi juga sama, nanti akan ada bayi yang dicari, gagal. Nah, peristiwa tahun gajah itu sesungguhnya adalah peristiwa mencari bayi yang lahir itu. Karena apa? Karena dua agama besar sebelum Rasulullah lahir, hidupnya sudah enak. Udah enak. Yang punya kitab Taurat hidupnya juga sudah enak. Yang punya Injil hidupnya juga sudah enak lah. Begitu dikabarkan akan lahir Khatamul Anbiya wal Mursalin, mate mereka ini. Ini kalau sampai Nabi baru ini lahir, kitanya tutup ini. Cari aja cari. Abrohah disuruh. Abrohah itu kardinal yang ada di Yaman. Suruh aja cari, cari, cari. Tapi mereka lupa Allah itu punya kebiasaan menyembunyikan nabinya. Nabi Ibrahim dicari, ya gak ketemu, disembunyikan jadi anak pembuat patung. Nabi Musa dicari, ya gak ketemu, disembunyikan sebagai anak yang kecilnya hanyut di sungai. Nabi Isa dicari, ya gak ketemu, lahir sebagai orang yang tidak punya bapak. Ya, nyarinya susah. Coba kalau lahir kecil sudah kayak ponari, terkenal. Dan Nabi Muhammad siapa yang kebayang lahir dari seorang janda? Dicari, ya gak ketemu. Nah cuman target kedua kalau gak ketemu bayinya, apa yang dilakukan? Ya hilangkan simbolnya. Nah simbol Nabi Muhammad adalah Ka'bah karena penerus Nabi Ibrahim dari Makkah. Nah kalau gak ketemu orangnya hancurkan aja situsnya itu. Biar nanti orang tidak bisa mengatakan saya penerus Ibrahim. Gimana mau mengatakan penerus Ibrahim? Wong tanda tinggalannya Nabi Ibrahim tidak ada. Nah itu maka agenda itu ya, tahun gajah itu sebenarnya. Dan gagal. Dan ketika gagal Rasulullah lahir ikut sama kakeknya habis itu. Nah habis itu ikut kakek ya. Anak kalau ikut kakek kan pasti gak kaurus. Anak kecil kalau dititipkan di kakek neneknya itu kan pasti gak kaurus. Karena kakek nenek itu kan gak bisa ngurus cucu. Ya gak usah diem semian. Memang bener. Anak kalau ikut kakek nenek itu pasti kucel gitu. Gak mandi, gak apa. Kakek nenek itu kan paling gak bisa ngurus cucu. Jadi makanya anak kecil itu kalau dititipkan kakek neneknya siap-siap jadi anak yang jelek, kucel gitu, gak mandi. Kenapa? Karena kakek nenek itu terlalu cinta sama cucu. Kek gak mandi ya? Iya, gak apa-apa. Gitu kalau kakek nenek. Nek gak sekolah ya? Gak apa-apa, udah kamu mau. Saking sayangnya sama cucu. Nah kalau ibunya sendiri ya pasti dikejar. Pukuli. Makanya Nabi Muhammad ikut kakeknya ya. Kek beli anu. Angon kambing ya, gembala kambing. Iya ya, kambing. Ya makanya sampai gak pernah belajar itu terus jadi gak baca, gak nulis. Nah itu terus bergerak, berkembang. Nah itu proses, proses sampai akhirnya jadi gede. Terkenal Al-Amin, apa itu. Itu kan proses-proses dari maulid Rasulullah. Nah terus setelah dari Makkah, gak bisa diterima Islam itu. Jadi orang Makkah gak bisa menerima. Makanya kalau kita lihat sejarah Makkah gak bisa terima Rasul. Kenapa? Orang Makkah gak ngerti Nabi. Makanya ketika Rasul mengatakan saya Nabi, orang Makkah, Nabi itu apa? Orang Makkah kan gak ngerti Nabi. Makkah itu ngertinya cuma dua. Satu dukun atau kahin. Yang kedua penyair. Gak ngerti Nabi. Yang ngerti Nabi siapa? Yahudi Nasrani karena punya kitab suci dan tempatnya bukan di Mekah, tempatnya di Filistin, bukan di Mekah. Orang Mekah nggak ngerti. Ketika didakwai seorang Nabi, Nabi itu apa? Dia nggak ngerti. Makanya orang Mekah gak mau. Udah gitu ajaran Islam ini kan merepotkan orang Mekah waktu itu. Ya orang gak ada air disuruh toharoh, diminum aja susah, disuruh mandi. Padahal orang Mekah kalau mandi jinabat itu semalam bisa 8 kali. Tuhannya kelihatan. Islam bawa Tuhan tidak kelihatan. Kelihatan susah bagi orang sana. Udah tahu panas disuruh puasa. Makanya terus Rasulullah diusir itu. Nah, sementara orang Yahudi Nasrani ketika Rasulullah ditulis apa diusir, ngetes kenabian. Nabi benar apa enggak gitu. Ketika sampai di Thaif dilempari sama batu. Lah begitu dilempari batu bocor. Begitu bocor kakinya orang Yahudi Nasrani ya. Ah palsu dia. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani sebelumnya kalau punya nabi kuat-kuat. Ibrahim kuat, dibakar enggak mempan. Nabi Musa kuat, tangan masuk lah listrik. Musuhnya tempeling mati, kuat. Nabi Dawud tangan masuk tanah keluar bawa pedang. Nabi Sulaiman kuat, bangun kota pakai jin. Semut diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong. Ini Nabi Sulaiman. Nabi Isa hebat, lahir sudah langsung pidato. Murang dibungkul nih, mutanya melek, pegang gue itu bangun. Nah makanya begitu lihat Nabi dilempari batu, kok bocor. Ini Nabi palsu ini. Dia gak ngerti Allah sedang merubah pola ke Nabi. Kenapa yang dari Nabi yang keras ke Nabi yang anikum hari sunatai kumbil muminin arawufur rahim. Nabi yang lemah lembut. Makanya terus akhirnya orang sana juga, yang Yahudi Nasrani juga gak bayangkan dia Nabi. Yang orang Mekah gak ngerti Nabi. Nah, akhirnya terus kemudian Rasulullah hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Nah, di Madinah orang ngerti Nabi. Orang Madinah pinter-pinter ngerti Nabi. Maka Nabi disurati, ya Muhammad Rasulullah, daripada kamu ribut di situ gak diterima, udah pindah sini aja deh. Akhirnya Rasul datang ke Madinah, disambut tolak al-Badru. Begitu disambut tolak al-Badru, Rasulullah disilakan mengerti Nabi. Semua berlomba-lomba untuk menyenangkan Rasulullah. Udah Rasul, rumahku aja pakailah, rumahku aja pakai. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah dari Makkah mendapatkan apa? Kenikmatan dari para sahabat muhajirin. Sampean temannya Rasul ya? Iya. Udah deh sampaikan aku pengin dapat barokah dari Rasul. Lah terus? Ya aku pengin dapat barokah dari Rasul. Kamu kenapa kok diem gitu aja? Sepi saya. Lah kenapa? Istriku ketinggalan. Ah, enggak usah pusing, istri ketinggalan di rumahku masih banyak, ada 8. Kamu ambil berapa, ambillah, nanti tak cerai terus saya ambil satu aja per dua. Kamu ngapain lu sepi? Dan saya enggak punya pekerjaan, biasa nih ngebun. Ah, kebun saya banyak, udah deh bagi-bagi. Nah, ada yang kamu terus? Saya ini pedagang, pasarnya di mana? Oh, kalau pasarnya di sana. Ada pasar besar, nanti tunggu pasaran. Begitu masuk pasar kaget. Islam ketemu dengan peradaban yang sangat besar. Kenapa? Pasar Madinah adalah pasar terbesar di Jazirah Arab. Pasar paling besar. Ketemu pasar paling besar, jalur sutra, jalur perdagangan dari apa? Dari Sumatera masuk ke Malaysia, masuk ke Thailand, itu namanya jalur sutra, nanti masuk ke Eropa. Lah ketemu orang di pasar besar, baru ketemu dengan orang yang berbeda-beda Islam. Bilang sama ya Rasul, apa di pasar ada orang bentuknya aneh. Aneh gimana? Matanya tembem, apa pipinya tembem, matanya sipit gini. Lah kumisnya di sini, ada jenggotnya 4-5, kliwir-kliwir gitu. Tapi barang dagangannya bagus-bagus. Oh itu Cina. Amin ketemu, itu namanya orang Cina. Makanya orangnya perdagangannya bagus, baik-baik. Maka utlubul ilma walau bis izin, cari ilmu nanti kalau sampai ke negeri Cina. Di Mekah gak ketemu sama kelompok ini. Wah, masih di dalam jazirah pedalaman, bakah lembah terdalam. Besoknya lagi Rasulullah, sahabat matur apa ya? Ya Rasul apa? Kita ketemu sama orang di sana. Kenapa? Wih, itu licinnya luar biasa. Kayak kayak gelut kecemplung oli itu. Itu kalau dagang buletnya luar biasa. Ini katanya sudah ditawar, ternyata belum. Ini kalau beli 10 ribu bisa dijual 100 ribu. Kalau nimbang curang, kalau itu Yahudi, kamu harus waspada dengan pedagang yang seperti itu. Nah, orang Yahudi itu cirinya tiga, kalau kamu pengen tahu, orangnya nggak punya jenggot. Yang kedua, rambutnya hitam walaupun tua. Yang ketiga, giginya utuh walaupun tua. Dia suka memperbaiki gigi, dia suka nyemir rambut, dia suka nyukur jenggot. Nah, maka kamu nanti biar beda sama orang Yahudi, jenggotmu kamu panjangin. Yang kedua, gigimu jangan kamu perbaiki dan jangan kamu semir hitam. Duh. Nah, itulah kenapa sih orang Yahudi kok hobinya nyemir rambut. Ini kan tidak ada di dalam Al-Quran sudah. Sampai kalau pengen tahu kenapa orang Yahudi nyemir rambut, memperbaiki gigi dan nyukur jenggot, itu ceritanya ada di dalam Taurat yang digambarkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tentang Nabi Musa. Yahudi ini kan pengikutnya Nabi Musa. Nabi Musa itu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat Israelnya ditempiling tuat gitu sampai kepalanya pecah malaikat Israel. Matanya keluar, tapi karena malaikat ya cling balik lagi. Ya Allah, itu siapa? Lah kenapa? Saya mau cabut nyawanya, ternyata saya ditempiling. Oh, kamu jangan macam-macam sama itu Musa. Saya aja pernah ditantang kok sama dia. Oh gitu, ya Allah, ilmumu apa udah habis ya Allah? Hendak tak kasihkan Khidir, kamu cari dia dan dia gagal. Maka kalau ketemu dia yang sopan, maka malaikat Israel datang lagi sopan. Assalamualaikum ya Musa, apa mau tak tempeling lagi? Enggak, nyawamu itu sudah expired, udah waktunya tak cabut. Ya tapi bilang dong, coba cabut. Enggak, sudah dibilangi temanku yang bilang, rambutmu sudah mulai putih, gigimu sudah mulai rontok, jenggotmu udah semrawut kayak begitu, enggak jelas gitu. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu cabutlah, dicabut. Setelah dicabut, orang Yahudi mikir, Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, jenggotnya semrawut, giginya protol. Maka semenjak itu orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, memperbaiki gigi sama cukur jenggot, supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Nah, kan gitu. Itu kan ada. Lah itu ada. Makanya kalau kita enggak baca itu, kita ribut jenggot ini masih masalah syar'i. Jadi makanya dulu kiai-kiai yang ngerti cerita baca ini enggak ribut, mau jenggotan ya sana, mau enggak ya sana. Itulah makanya orang Yahudi itu paling hobi itulah. Makanya kalau orang Yahudi mati ada kisahnya dalam kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi mati dicukur rambutnya, dikerok, jenggotnya dikerok. Begitu masuk kuburan, malaikat Munkar Nakir kaget, loh kok ada bayi besar kayak begini. Enggak ada bulunya, enggak ada giginya. Wah, ini bayi, kasih malaikat Ridwan. Ya Ridwan, ada bayi mati. Wah, enggak lah. Ini bukan bayi-bayi ini, enggak ada giginya kok. Enggak ada bulunya, enggak, ini dicukur. Enggak, pokoknya protap saya kalau gini bayi. Oh, saya bisa membuktikan ini bukan bayi. Coba saya tarik bidadari. Hei, bidadari, turun. Enggak usah pakai baju. Begitu yang mati bayi ini, lihat bidadari gak pakai baju, cuy. Nah kan, gak pakai baju. Itu ada dalam kitabnya Bani Isra. Kita gak pernah baca makanya. Lo termasuk orang Bani Israel, orang Yahudi, menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan. Itu beda karena buah khuldi buahnya 6. Buah khuldi yang buahnya 6 diambil semua sama Nabi Adam. Yang 3 dikasihkan Siti Hawa, yang 3 dibawa Nabi Adam. Siti Hawa mau buka buah khuldi gak kuat, makanya buat pecah 2. Begitu mau dimakan ketahuan sama Allah. Saking takutnya buah khuldi yang pecah disembunyikan di sini. Nah, yang dua ditaruh sih sini, makanya jadi begitu. Nah, loh, ini lah yang laki-laki Nabi Adam ditelen satu, nyantol di sini. Yang dua dipetik masih ada gagangnya, taruh sini memang ini. Loh, itu makanya dulu dilarang menerjemahkan Quran dengan tafsir Isra'i. Lihat itu karena suka-suka dia aja. Lah itulah, makanya urusan jenggot zaman Yahudi urusannya begitu. Dan itu baru ketemu setelah Islam bergeser ke Madinah. Ke Madinah sebelumnya ketemu. Terus di Madinah ketemu dengan orang Romawi. Orang Romawi itu perdagangannya yang paling bagus itu adalah jubah. Cuman jubah Romawi itu kalau dipakai ada kursetnya, sehingga orang kalau pakai begini karena kursetnya ada. Terus sisa kainnya panjang. Nah, makanya orang kalau pakai jubah Romawi ada yang bawakan sisa kainnya itu kayak orang menikah itu. Lah itu menghasilkan khaila, sombong. Lah maka oleh Rasul udah deh jangan sombong gitu, mentang-mentang pakai baju jubah Romawi terus gini potong. Potong, maka isbal itu muncul. Lah itu asbabul wurudnya di situ. Makanya Sayyidina Abu Bakar punya saya panjang semua ya Rasul, enggak apa-apa kamu enggak sombong. Nah, itu ketemu. Lah Islam bergeser terus gitu. Nah, itu Maulid itu sebenarnya sebuah tonggak saja. Akhirnya kita tahu, oh itu peristiwa ini masih di Makkah. Nah, begitu peristiwa ini di Makkah terus geser dari Madinah. Nah, di Madinah Rasul meninggal. Maka Islam kemudian geser masuk ke Persia. Nah, di Persia yang tadi saya ceritakan, Sayyidina Ali besanan sama Raja Rustum, tinggalannya Manara. Cuman sepeninggal Sayyidina Ali terjadi peristiwa berdarah. Apa? Tanggal 10 Asyura seluruh cucu-cucu Rasulullah dibantai sama Yazid bin Muawiyah. Maka bulan Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin di dunia. Makanya sampai di sini ada yang kalau bulan Asyura itu diambil pak buntutnya aja bulan Syura. Itu bulan Islam. Orang Indonesia kan suka nusana suka ngambil Syura gitu aja. Loh, makanya bulan Syura di sini ada yang bikin bubur merah, putih. Bubur merah tanda darah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Terus kemudian ada santunan anak ya yatim. Lah orang Persia sana, orang Iran melukai dirinya karena merasa tuannya terbunuh tidak bisa berbuat apa. Apa di Sumatera ada tradisi tabui. Lah di sini bulan Asyura biasanya orang tidak menikahkan anak, enggak mantu, enggak apa. Inilah yang namanya tonggak sejarah itu. Loh, makanya kalau bisa tetap kita pertahankan ya bulan Asyura, tidak mantu, tidak menikahkan anak. Lah baru kemudian sisa satu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah inilah yang punya keturunan Islam bergeser kemana-mana. Sayyid Ali Zainal Abidin teruskan oleh putranya namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya putra Sayyid Ja'far Sadiq. Sayyid Ja'far Sadiq punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra namanya Sayyid Aisyah, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Pindah lagi kemana, punya putra Sayyid Alwi, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alwi, punya putra namanya Sayyid Ali Khalekosam. Sayyid Ali Khalekosam punya turun namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, putranya namanya Sayyid Alawi Amir Faqih, punya putra Sayyid Ahmad Jalal, Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya putra namanya Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Tanah Rusan Tara sampai Jawa sana. Dan di situ punya putra, punya murid namanya Syamsuddin. Syamsuddin diajarkan ngajar Quran di Jawa Barat, pindah ke daerah Kerawang. Syekh Syamsuddin dikenal dengan nama Syekh Kuro karena pelajaran pertamanya pelajaran Quran. punya murid namanya Datuk Kahfi, pindah Ambarang Jati Cirebon. Lah di Cirebon punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Lah punya putra Maulana Hasanuddin turun ke Banten. Ya kayak gini. Ya punya Banten sini. Lah ketemu dengan yang tadi itu suka makan manusia apa itu ketemu. Itu ketemu di sini. Makanya terus sama beliau namanya dikasih nama Banten. Kan itu. Beliau Banten. Ketemu dengan budaya sini. Yang ke Jawa Timur, Syekh Jumadil Kubro diteruskan putranya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Lah Syekh Ibrahim Asmoro Kondi punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Loh. Punya ilmu, punya anak, murid namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Sunan Geseng Mbak Cokrojoyo. Punya murid Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo. Punya murid Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambu. Punya murid Mbak Kiai Jabar Nituban. Teruskan muridnya yang namanya Mbak Sufyan. Punya murid namanya Mbak Abdul Halim Boyolali. Punya murid Mbak Abdul Wahid Solotiko. Punya murid Mbak Khairon. Punya murid Mbak Asy'ari. Punya anak Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Itu dulu enak. Dan terus salah satunya ya kita urun Mbak Hasyim Asy'ari punya murid namanya Mbak Abdul Karim Lirboyo. Mbak Abdul Karim diteruskan menantu dan muridnya namanya Mbak Marzuki sama Mbak Makhrus. Mbak Makhrus Ali punya murid namanya Mbak Timyati Rois. Nah Mbak Timyati Rois punya murid Kiai Tolha yang ngasuh di sini itu. Mana orangnya? Udah lah itu, lu kayak gitu. Nah ini ulama itu selalu begitu. Akhirnya yang maulid itu nabi untuk tidak melupakan ini. Nah yang kiai-kiainya dikhol. Nah ini kiai Ma'ani Rusdi dikholi untuk tidak lupa bahwa yang mengembangkan tonggak di sini Kiai Ma'ani Rusdi. Dan kita ketemunya dengan siapa? Kiai Ma'ani Rusdi, bukan dengan Rasulullah. Artinya kita sebagai orang Banten mengikuti Rasulullah pada pangkat ketemu hanya para ulama. Loh, maka kita ini muridnya para ulama, mau pengikut Rasulullah tapi pangkat muridnya ulama. Yang ikut Rasulullah langsung di sana sahabat. Yang ikut sahabat namanya tabi'in. Yang namanya tabi'in tabi'ut tabi'in. Penerusnya namanya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah kita ini muridnya siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Loh, maka kedudukan ini muridnya ulama. Makanya biar enggak lupa dikasih jamaiyah namanya Nahdlatul Ulama. Wong pancen pangkatnya cuma muridnya ulama. Kalau kita muridnya nabi Nahdlatul Sahabah. Lah makanya orang kalau masih khol gini masih inget ngikutnya ulama. Tapi yang enggak mau khol, yang perasaannya langsung ikut Rasulullah. Lah ini tadi ini sederhana. Ini kalau dalam teori epistemologi, ini Pak Doktor, ini terjadi yang namanya missing link, ada mata rantai yang hilang. Nah itu bahaya. Ini selamatnya di sini. Lah muridnya ulama, ya begini ini. Kalau muridnya nabi ya begitu tadi itu. Muridnya nabi ya di sana, hidungnya ya mancung. Makan pakai jari tiga ya bisa wong sama-sama orang Mekah. Lah begitu sampai di Menes ya enggak bisa makan tiga jari, wong yang dimakan udah soto. Lah makanya ulama-ulama ini enggak ribet. Pakai jubah ya enggak ribet. Wong muridnya ulama dijubahi enggak jadi, wong muridnya ulama di sini ke sawah. Lah kalau nanam padi pakai jubah ya bulat. Enggak bisa. Rasulullah di sana murid-muridnya kurbannya unta sampai sekarang. Lah di sini ya enggak bisa, wong di sini enggak lahir unta. lahirnya kerbau, lahirnya sapi, memaksakan diri pakai onta, ya ditangkap polisi. Nah itu makanya ulama dikasih apa, Rasulullah ngasih gambaran bahwa kalau mau selamat ikutlah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah ya Rasulullah, wal jamaah pertamanya ya sahabat, wal jamaah keduanya ya tabi'in, wal jamaah ketiganya ya tabi'ut tabi'in, wal jamaah keempatnya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah, kita ini wal jamaah keberapa ya Allah wa'lam. Ya wis tabi'in panjang kita ini. Panjang muridnya Kiai Hamdi jauh panjang. Nah orang kalau punya kesadaran seperti ini tenang hidupnya, gak ngoyo. Nah yang lahir ini kan ngoyo karena merasa muridnya Rasul. Akhirnya apapun yang dilakukan Rasulullah dicontoh secara lahir, jenggotnya dicontoh, jubahnya dicontoh. Akhirnya marah terus karena ketemu dengan muridnya ulama yang tidak bisa persis seperti Nabi. Orang sini marah dia, oh ini gak ada, ini bid'ah. Kenapa? Dia lupa bahwa yang dihadapi itu muridnya ulama. Perasaannya semua muridnya Nabi, gak ada ini. Ya emosi dia lama-lama. Dia ini bayangannya masih Makkah sana. Dia lupa kalau dia orang Banten. Makanya emosi. Lihat wajah jelek dikit, emosi. Nah itulah maka mereka selalu bilang bid'ah. Ini zaman Rasul gak ada. Ya karena kita tidak ada di zaman Rasul. Allah mencari wong Jawa ya raimu ira ono ning zaman dulu. Kita ada di zaman para ulama. Lah makanya ya gini nih. Wong salatnya ya di masjid sini. Yang lain masjid sana. Nah ini kesadaran yang hilang. Dalam teori hermeneutika ini, Pak, ngomongan apa? Doktor ini. Dalam teori hermeneutika ada yang hilang. Hermeneutika 1 namanya real life. Hermeneutika 2 namanya narasi. Hermeneutika 3 namanya historiografi. Hermeneutika 4 namanya ideologi. Nah, tiga-tiganya ini mau dikembalikan ke sana ya konsep. Nah, inilah makanya. Kita ini di sini jauh. Sudah enggak bisa sama dengan yang di sana. Manusia akhir zaman. Muridnya ulama. Lah kalau mulai Rasulullah di sana ya apapun enak. Nah ini teori besar. Makanya kalau orang sudah tidak khol, sudah tidak muludan, sering lupa diri. Apa aja dipakai. Tapi karena kita makainya di tahun 2018, ya bungkusnya masih kepegang, isinya hilang. Kita bisa kayak Bung Tomo itu bisa. Tinggal beli baju di pasar luak, ketemulah kita pakai Bung Tomo. Kayak Bung Tomo di 10 November itu bawa tombak, bawa ini. Tapi kan darahnya bukan darah Belanda, darahnya Betadin. Karena yang 2018 ini sifatnya karnaval. Nah sekarang orang kadang lupa pakai jubah, tapi ketinggalan akhlak Rasulullah. Rasulullah beda. Pakainya bisa, akhlaknya ketinggalan. Abu Jahal juga jubahan. Semua jubahan. Yang membedakan apa? Wajahnya. Rasulullah itu punya wajah yang basam. Tabassam. Wajah yang tersenyum. Jadi bukan mulut yang tersenyum, wajah yang tersenyum. Kalau kita kan mulutnya aja yang tersenyum. Rasulullah itu punya wajah yang tersenyum. Jadi orang stres ketemu Rasulullah sembuh. Nah yang sekarang lebih banyak ini bukan wajah Rasulullah, wajahnya Abu Jahal. Wajah Abu Jahal itu wajah orang kebelet ee itu. Serem-serem makanya. Nah inilah yang terjadi sebenarnya. Ini kan kita sedang mengkritik diri sendiri sebenarnya. Loh, makanya yang santri Nahdlatul Ulama tetap istiqomah, orangnya enggak terlalu neko-neko, biasa aja. Wong yang dihadapi ini kayak begini. Ini kan Qur'annya juga enggak lengkap. Ada yang cuman kebagian Yasin, ada yang cuman kebagian Qulhu, ada yang habis sholat bandar dadu, ya ada. Kok gak ada, gimana ada semua. Nah ini yang dimong sama para ulama. Nah ulama ini pewaris para nabi. Nah karena mewaris, ya dari mana kamu dapat warisan? Ya dari guru saya. Gurunya dari mana? Dari Kiai Hasyim. Kiai Hasyim dapat warisan dari mana? Kan ditanya Kiai Hasyim, dari Kiai Khalil, dari Kiai Asy'ari, dari Kiai Saleh. Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid. Dari Kiai Khairan. Kiai Khairan dari mana? Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid dari mana? Kiai Abdul Halim. Warisannya dari mana? Warisannya dari Kiai Sufyan. Kiai Sufyan dari mana? Dari Kiai Jabbar. Kiai Jabbar dari mana? Dari Kiai Abdul Rahman Sambu. Dari mana Mbak Sambu? Dari Mbak Abdul Halim Benowo. Dari mana Mbak Benowo? Dari Mbak Cokro Joyo Sunan Geseng. Dapat warisan dari mana? Dari Sunan Kalijogo. Dari mana Sunan Kalijogo? Dari Sunan Bonang. Mbak Bonang dari mana? Diwarisi sama Sunan Ampel. Mbak Ampel dari mana? Dari Mbak Brohim Asmoro Kondi. Mbak Brohim Asmoro Kondi dari mana? Dari namanya Syed Jumatil Kubro. Dari siapa? Dari Syed Muhammad. Diwarisi siapa? Bapaknya namanya Syed Ahmad Jalaluddin. Dari siapa? Bapaknya Syed Abdul Malik. Siapa? Bapaknya Syed Alawi Amil Faqih. Dari siapa? Bapaknya namanya Syed Ahmad Sokhib Mirbat. Dari mana? Dari bapaknya Syed Ali Khalil Qasam. Dari mana? Dari bapaknya Syed Alwi. Dari bapaknya Syed Muhammad. Diwarisi bapaknya Syed Alwi. Diwarisi bapaknya Syed Ahmad Al-Wajib. Dari bapaknya Syed Isa. Dari bapaknya Syed Ubaidillah. Dari bapaknya Syed Muhammad. Dari mana? Bapaknya Syed Ali Uraidi. Dari mana? Dari bapaknya namanya Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Sayyid Ja'far Sadiq. Dari mana? Dari bapaknya Sayyid Baqir. Dari mana? Dari bapaknya Sayyid Ali Zainal Abidin. Dari mana? Dari bapaknya Sayyidina Husain. Dari paliknya Sayyidina Hasan. Dari siapa? Dari Sayyidina Ali. Dan dari mana? Ya ini yang diwarisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang sampean tanya yang suka usret itu, pasti siapa gurumu? Langsung Quran Sunnah. Nah ini yang bikin konslet. Ini aja masalahnya. Rata-rata, oh ini dari Quran, belajar langsung sama Quran dan Sunnah. Orang Banten apa punya listrik? Gak punya. Yang punya listrik orang Jawa Barat sana, orang Waduk Jatiluhur ya. Nah makanya orang sini masang kabel trafo sampai ke Menes, kemudian dikasih meteran. Nah orang kalau mau nyalakan listrik masuk ke dalam meteran, paket berapa, aman alat elektroniknya. Nah terus ada yang ngerti kabel gede itu juga ada setrumnya, ya setrumkanlah di situ TV-mu bledos. Ini metode yang sangat luar biasa untuk mengajarkan manusia ngerti pangkat dan kedudukannya. Ini kita nggak tahu. Ini kayak gini, makanya sholat apa pasti ada modelnya. Kalau sholat ya biasanya kalau orang Banten mundur. Kalau puasa ya ada dotek-doteknya. Kalau haji ya ada apanya, apa, manasiknya. Karena jauh. Sholawatan ya ada bedanya. Kalau sholawatan oh kita nggak pernah ketemu Rasul, ya sholawatan dengan gaya yang berbeda. Beda. Ada yang apa cara dangdut, ya Rasulullah salamun alik dedeng dedeng, ini kan cara dangdut. Ada yang marhaban ya nurul aini marhaban marhaban, ada yang itu, ada yang wassalamun samirun, ada yang begitu, ada yang tua-tua halo ya nabi salam ala hita, ada yang cara Sunda ya Rasulullah salam salamun alaih eslimin macet. Loh ini hanya terjadi di muridnya ulama. Kalau di zaman Rasul ya assalamualaikum ya Rasul, langsung ketemu. Nah kalau di sini ya jengkaknya sini. Orang Kalimantan ya, ya Rasulullah wa salamu alaikum alaikum ya Rabbi Aishani wa antarujim Fataya jir utala rame langsung Kota Baru gunungnya Bameka. Yang orang Jawa ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, agliyan numpak perahu layang. Nah ini terjadi di muridnya ulama, karena pangkatnya muridnya ulama. Ada yang protes, terserahlah. Nah yang diajari Habib Syekh ya, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad dari kalbat lumin Allah. Ya iya, nah orang Banten kadang gak ngerti artinya apa tapi seneng. Ya dateng aja ke alun-alun. Ya kalian cari, enggak ada kalau tidak di kalangan muridnya ulama. Ya enggak usah protes, kok kita ini memang pangkat muridnya ulama. Ya ada bendera sepak bola, ada bendera slang, ada bendera Iwan Fals, naik semua. Nah inilah yang membedakan. Makanya orang kalau tahu gitu enggak ribet. Oh gitu ya. Oh iya ini benar. Loh kalau zaman Nabi ya, enak, apa-apa tinggal nyuntuh Rasul. Loh, tinggal nyuntuh. Mana aja Rasul? Oh itu jarang orang baca Quran. Kalau ada Quran berjalan ngapain baca? Luhul Quran ya Rasul. Makanya gak ada orang ribut, ini bedanya apa? Gak ada. Ini bedanya apa? Kalau sekarang kan udah ribut. Karena kalau orang gak ngerti Quran itu juga bikin ribut. Nah yang satu idat arah dasyai anna yakul alaukun bayakun. Yang satu alaukun samati Allah visitati ayyamin. Yang satu inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang satu inna Allah ala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Apa gak ribut? Mungkin tapi zaman Rasul nggak ribut, nggak ada Rasul. Nah, makanya sekarang kalau orang ribut, orang solawatan gini aja diributkan. Apa itu hulu berlebihan? Ya orang kan kita ini dan diajari cinta Rasul dengan cara solawatan. Lah kalau sudah cinta, ya pasti berlebihan. Orang cinta dari dulu berlebihan. Kalimat cinta ya berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Lah iya biasa, wong cinta. Terus kita mau protes, oh muka jelek gitu kok, oh, purnama. Iya. Wah apa, orang menes mukanya pesek gitu. Ya kalau Bu Khairunisa, wajahmu seperti purnama, agak masuk akal ya. Iya gitu, nah kalau yang pesek-pesek dek, wajahmu seperti, bisa ribut sama tetangganya ya. Tapi karena cinta maka kemudian keluarlah kalimat di wajahmu seperti purna, nah, anta samsun anta badrun. Nah, sekarang orang berlebihan hulu. Termasuk juga ada yang mengatakan ya Rabbi bil Mustafa musyrik. Nah, orang seneng itu pengin selalu bersama Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lalu itu terus kalau dilihat dari ilmu fikih, ya musyrik, masa gak ketemu sehari ya jamaah, mati. Lu kalimat mahabbah itu jangan diukur. Lah Indonesia ini kan sudah cinta Rasul. Kadang gak ngerti aja seneng, makanya sholawatan ya seneng. Habib Ali Al-Jufri mengatakan, saya belum pernah ketemu pencinta-pencinta Rasulullah sekuat orang itu. Lah ini cinta. Orang mencintai itu ya begini ini ya, berlebihan. Kalimat cinta dari dulu berlebihan. Maka kalau bahasa cinta jangan dilihat dari ilmu fikih. tahun 80-an ada bahasa cinta yang gak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Ini kan kalimat cinta yang gak bisa dibahas. Lah kalau dibahas ya ribut. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Ini gak bisa dibahas. Kalimat cinta jangan dibahas. Rumah irama punya cinta, kalimatnya ya berlebihan, bahkan musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Musyrik kamu. Orang pacar hilang aja tanya Allah. Pacar hilang mestinya kan SMS. Tanya Allah karena apa? Cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang tanya Allah. Ini bahasa cinta, bahasa mahabbah. Robi'ah al-Adawiyah begitu cinta sama Allah, kalimatnya juga serem. Ya Allah, kalau ada nikmat untukku di dunia, gak usah deh, gak butuh aku, serahkan sama musuh-musuhmu aja. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di akhirat, gak butuh aku, kasihkan kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena pengen masuk surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu sama engkau ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Bani kamu. Nah itulah bahasa cinta lah. Maka orang solawatan ini bahasa cinta ya. Anta syamsun, anta badrun. Biasa aja. Nah inilah. Ini makanya kita gak usah ribet. Sekarang ada yang hulu berlebihan, udah gak usah didengerin. Itu orang ngerti sholawat tapi gak ngerti sholawatan, jadi gak punya cinta. Dia tahu bungkusnya, gak ngerti isinya. Makanya orang yang kayak gini suka ribut aja. Oh la ilaha illallah biasa dipakai untuk tahlilan, ini dipakai bendera. Apa orang Indonesia lupa dengan bendera la ilaha illallah? Enggak, biasanya bendera itu dipakai kalau ada orang mati. Iya kan? Wah itu anti la ilaha illallah. Enggak lah, saya itu anti dengan bendera PKI. Saya enggak suka kalau palu arit jadikan bendera. Tapi kalau saya ke sawah tetap pakai arit, kalau nukang pakai palu ya saja. Oh, itu makanya orang kan ribut bendera tauhid. Kalau bendera tauhid itu ada, pastinya Kiai Hasyim Asy'ari sudah bikin bendera tauhid. Lo nggak ada yang bikin kok. Begitu dikibarkan di Arab, tangkap polisi, baru kerasa, oh ya bukan, bikin hoak ya berlebihan. Nah kita kadang ikut-ikutan, nggak ada. Rasulullah menulis sendiri kalimat tauhid di dalam benderanya. Ya semenjak kapan Rasul nulis? Kok Rasul itu gak bisa baca, gak bisa nulis. Makanya jangan ngarang lah. Itu jangan gitu. Quran itu kalau di pondok sudah jelek ya dibakar. Biasa aja. Ya sih gak usah terus ribut mengangkat benderanya Hizb Tahrir jadi bendera tauhid. Nah ada buktinya di Arab gak berani. Nah kita kadang koyo suka saking semangate. Oh ini bendera tauhid dibakar, sing ngobong sapa? Banser. Wong banser mau bakar bendera tauhid ya enggak ada lah wong banser setiap hari tahlilan. Orang aneh-aneh, mau reuni-reuni aja. Iya, karena yang kayak gini di Banten semangatnya luar biasa. Kayaknya di Menes yang di sini nggak terlalu deh. Lah ini yang kayak gini orang kadang lupa. Jadi dibayangkan zaman Rasul ada bendera kayak gitu, nggak ada bendera Rasul nggak begitu. Cari hadisnya deh. Iya, saya kadang sedih juga. Wiluh, mana? Nah yang ngibarin itu semuanya gak suka tahlilan nih dan kayak bawa benderanya gak suka isinya. Jadi ada orang suka kardus TV tapi gak suka TV-nya. Dia cukup dengan kardusnya aja ya. Gak Nah ya inilah ya, maka udah gak usah ribet lah yang begitu-begitu. Nah ini orang akhirnya ngerti pangkatnya amma ba'du. Nah mukadimah baru. Loh ini saya belum mulai ngaji. Ini kan saya cuma memberikan gambaran khol dan maulid itu hubungannya di mana. Lu saya belum mulai ngaji, ini baru amma. Ini baru mukadimah, ibarat orang kalau mau nanam kan bersihin sawahnya dulu, dibersihkan dari rumput-rumput. Belum, saya belum ngaji. Jadi jangan seneng dulu, wah wis rampung, belum. Ini baru mukadimah. Baru amma. Berarti lu kiai kalau ngaji kan ada amma ba'dunya. Nah ini baru amma ba'du mendudukkan persoalan kenapa ada maulid dan kenapa ada khol. Biar orang tahu runutan kedudukannya setelah Rasulullah sampai di muridnya ulama. Biar ngerti aja. Kalau sudah gini kan sudah clear, tidak ada dusta di antara kita. Oh iya khol ini nabi. Oh kita ini cuma muridnya. Itu bagus maaf. Ani ya sudah nanti kita ikut ini, itu aja artinya kita tabe, kita pengikut. Nah kalau pengikut mana, nanti kan gitu aja. Jadi nggak usah ribet berubah polisi. Makanya sampean kalau lihat ada orang masih suka khol itu nggak akan jadi teroris. Enggak kan? Gimana? Cinta sama kiainya, ziarah kuburnya, kubur gurunya. Orang menes ke sini ngerti bahwa sambungan kepada Rasulullah itu bagus maani. Itu kan. Akhirnya ziarah ke kuburnya. Akhirnya orang cinta sama menes karena di situ ada makam gurunya. Nanti ziarah ke Jombang, ada tempatnya Kiai Hasyim Asy'ari, ziarah makam para wali. Lah ketika orang cinta dengan kubur seperti itu, dari mana mungkin dia mau ngebom menes, gak enak sama kubur tuh bagus wali. Loh ini landasan dasar kubur waton minal suruh ngebom Surabaya ya gak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Loh makanya loh ini kan sebuah langkah strategis. Makanya kadang orang, loh kenapa orang-orang itu kok suka ngebom? Lah dia gak ada yang ditakuti. Kuburan gurunya gak ada, wong gurunya entah di mana. Khol, ya gak ada khol mereka, wong gurunya gak ada. Yang mau dikholi apa? Masa khol Quran Sunnah yang gak ada? Wong gurunya gak ada, siapa yang ada? Terus ribut, yang diributkan doa orang mati gak nyambung. Gurumu yang mati yang mana? Lainnya. Oh, mereka itu gak punya guru yang sudah meninggal, gak ada. Oh, mengatakan langsung kepada Quran Sunnah. Nah kalau santri punya guru-guru yang hebat-hebat, ya dikholi wong ada manusianya. Wong walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah ini yang kadang orang lupa gitu loh. Makanya ini strategi yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh para ulama. Makanya ulama gak pernah ada yang tidak cinta sama tanah air. Lu ini. Jadi ini bab khol dan bab ini. Nah kalau maulid yang sesungguhnya kayak apa? Ya gak begini maulid yang sesungguhnya. Kalau maulid yang sesungguhnya ini ya cuman makan itu. Maulid itu yang asli itu makan. Maulid pengajian ini kan sudah cara yang dibikin oleh para ulama untuk menguatkan Islam. Nah, kalau maulid sendiri ya makan itu maulid. Makanya saya lihat tadi ini mulutan kok gak ada makanannya kan gitu. Loh, kalau maulid itu yang asli ya makan itu. Makanya di mana-mana kalau mulutan pasti makanannya banyak. Kalau Isra Mi'raj gak biasa, ya biasa aja pengajian. Kalau Nuzulul Quran ya biasa pengajian, karena itu cara yang dibikin ulama. Tapi kalau mulutan itu ada cara mulutannya Rasulullah. Makan. Ya makan, makanya ini mulutan kok gak ada makanannya gitu kan. Loh, sahabat itu nanya, "Loh, ya Rasul, Rasul kenapa?" "Saya puasa." "Puasa apa ya Rasul?" "Saya puasa menghargai lahir saya." "Oh, sudah." Cuman denger gitu aja sahabat pulang. "Bu, ada makanan gak di rumah?" "Gak ada." "Pergi ke pasar sana ya, masak yang enak nanti." "Kenapa?" "Rasul puasa, kita ikut hormat maulidnya Rasul. Loh, nanti masak yang enak-enak biar nanti kalau Rasul berbuka kita bisa menyediakan makanan. Nah, maka kalau maulidnya Rasul, Madinah ini bau makanan, bau daging dimasak. Lah kalau sore semua makanan itu dibawa ke tempat Rasul. Allah kasih tempat situ. Setelah itu Rasulullah manggil para sahabat berdoa, "Allahumma barik lana." Ya sudah, habis itu sahabat makan. Ada yang makan punyanya sendiri, ada yang makan punya temannya, ada yang berbagi. "Kamu makan apa?" "Masak apa?" "Saya ini masak mie ayam. Lama aku gak makan mie ayam, coba minum mie ayammu." Ya gantian gitu. Nah, tapi itu semua terjadi setelah Rasulullah berdoa, "Allahumma barik lana fima rozak tana wakina ala banar." Lah sahabat setelah itu makan. Apa yang dimakan sahabat? Ya masakannya sendiri. Tapi setelah masuk ke rumah Rasulullah, begitu keluar, yang dimakan sahabat adalah makanannya Rasulullah. Ini contoh. Ini ya contoh. Ini milik siapa? Milik Tumbang Abdi tadi sebelum kesini. Milik Pani? Iya itu. Begitu masuk sini milik siapa? Milik saya. Nah kalau banser tak kasih, ambil. Dikasih siapa? Dikasih saya. Cuman satu sebelum 2 jam dari panitia masuk ke sini jadi milik saya, tak kasihkan banser, banser dapat pemberian dari saya. Loh ya gitu sama. Sahabat masak yang enak-enak dibawa ke tempat Rasulullah menjadi milik Rasulullah. Terus didoakan Allahumma barik lana. Akhirnya apa? Ini jadi makanan barokah. Keluar lagi yang dimakan sahabat punya siapa? Punya Rasulullah. Loh, barangnya masih sama tapi berubah nilai. Contoh yang lain ada. Laki perempuan, laki dan perempuan masuk ke KUA. Di dalam KUA angkah tu kawazawaj, tu kaqobil tu nikah. Haha. Terus setelah itu dungani barokallahu laka wa baroka alaika. Keluar lagi barangnya masih sama enggak? Sama, celananya juga belum berubah. Tai lalatnya belum berubah, tapi nilainya berubah, statusnya berubah jadi suami istri. Sebelum masuk nyubit dosa, pegang pantatnya dosa, tapi begitu keluar perubahan nilai dan status jadi suami istri, nyubit pahalanya, pahala tek sampai melepas celananya juga pahala. Barangnya masih sama, nilainya baru ini loh namanya berkat itu. Loh, makanya sejak dulu orang-orang kalau ada maulid yang didatangkan pertama maka makanan untuk tabaruk perubahan nilai. Lu apa makanan bisa nyimpen doa? Ya bisa, jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Lu ya toh, kaset itu kan bisa nyimpen suara. Ini di, bisa nyimpen, kaset nyimpen suara, ini nyimpen gambar, flash disk, foto nyimpen gambar. Lu yang lain bisa nyimpen, masak makanan gak bisa nyimpen. Makanya sampean jangan salah, makanan ini bisa nyimpen apa saja tergantung yang install. Makanya nenek moyang kita dulu paling suka memasukkan doa ke dalam makanan. Cinta ditolak, masukin makanan, masukin doa lewat makanan. Ya gitu tuh. Loh itu kan orang paling ahli kan orang Banten. Ambil makanan, bacakan Innaudin Sulaiman wa Innaudin Sulaiman. Kasih, I love you. Terinstalasi. Kalau gak mau di Jawa sana ada sunama teka jiajiku jaran go. So, ya, I love you. Masuk makanan. Loh, makanya sampean kalau punya sesuatu, install lewat maka. Karena makanan itu bisa nyimpen. Punya anak diajar kapur sekilo, gak nyantol belas. Ya udah bacakan ya Fatahu ya Alim. Dia bukan bu, itu. punya anak suka kelahi, bacakan ya Allah ya Latif, mengasihkan, dikasih makan orang tambah lemu, tambah kurus begini, bacakan ya Hayyu ya Qayyum. Nah, makanya orang-orang dulu bahkan calon lurah itu gak berani makan makanan. Besok kalau menyenang jadi calon gubernur, hati-hati. Kalau ada makanan yang tidak dikenal, jangan asal makan aja. Karena bisa jadi makanan itu isinya linggis, kan bisa jadi. Begitu dimakan yang menggereng begini. Nah yang paling jago nginstal doa dalam makanan, ya orang Banten. Ahli semua di sini, cuma diem aja kayaknya, kayak gak tahu gitu. Suami pengen nikah lagi, install doa dalam agama. Bacakan ini ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Terus diomongin, mas jangan nikah lagi dong, apa aku kurang apa. Sambil dibacain doa, bila perlu dinyanyikan lagu kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, cuk itu jangan. Iya sih kan, makanya ini makanan. Lo itu, dan itu yang diharapkan dulu oleh para ulama tabarruk. Untuk apa? Karena makanan yang ditabarrukan akan menghasilkan daging. Lah makanan barokah jadi daging, dagingnya daging barokah. Lah daging barokah itu masuk surga. Daging barokah masuk surga. Itu enggak akan dibakar sama api neraka. Makanya kalau bikin berkat yang bagus-bagus, yang enak-enak, biar nanti setelah tabarruk dimakan lagi juga enak. Nah, sekarang orang enggak ngerti, bikin berkat yang enggak enak. Nasinya keras, minyak keriting, tempenya kecil gitu. Begitu waktunya dimakan lagi enggak enak, akhirnya bawa pulang dikasih makan sama kucing. Akhirnya kucingnya yang barokan. Makanya ini Bu Khairun Nisa ya, kalau mau bikin acara-acara besar merubah masyarakat Banten, doakan makanannya, kemudian kasihkan, bikin kerumunan-kerumunan yang di situ menghasilkan orang makan. Fa insya Allah dagingnya akan ada daging barokah. Daging barokah itu masuk surga. Makanya bariklah nafi marozak tanah wakina ada benar. Ini sederhana orang dahulu. Makanya nenek moyang kita dulu kalau ada mulutan pasti makanannya banyak, sehingga yang masuk ke dalam tubuh banyak, daging barokahnya banyak. Lah yang paling gak suka dengan daging barokah itu siapa? Iblis. Karena iblis itu paling susah menghilangkan daging barokah. Kalau pahalanya zikir gitu, habis zikir pulang itu langsung datengin apa? Didatengin perempuan gitu aja. Pakai celana pendek, numpak motor, naik motor jengking gitu. Udah. Kita yang laki-laki pasti, wow, hilang ya, ganjaran zikirnya yang di mulut. Nah, tapi kalau daging barokah hilangnya susah. Makanya kalau mau nitipi daging barokah yang banyak, penjenengan siapkan makanan yang banyak. Siapa tahu nanti di antara daging itu ada yang masuk surga yang membikinkan daging, dicari, oh ini daging dari Bu Khairun Nisa. Niki itu baru. Dulu dikasih makanan, oh dari itu bagus, Hamdiu kasih makanan. Itu Pak tentara gini kasih makanan barokah biar kalau jaga masyarakatnya tenang. Karena capek nih jagain. Nah ini yang kadang kita ini lupa. Nah, itu mulutan yang asli. Mulutan yang asli dari Rasulullah ya itu. Nah kalau yang pengajian gini nih zamannya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi yang pengajian kayak gini. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, persiapan perang terakhir di Antogia, perang pungutan kaum muslimin sudah capek. Ya ini jam berapa sih? Ya? Oh jam 31 jam 12. Jadi pengajian ini mulutan zaman Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, persiapan perang ditantang oleh Pangeran Richard perang salib. Ya Salahuddin, kalau kamu berani mari kita perang terakhir di Antogia, seberapa kuatmu kita adu di situ. pasukan salib sudah mikul salib dari Golgota, makanya disebut perang salib terakhir. Saya selaku tidak, ya udah kita perang terakhir. Gak taunya pasukan Islam lemes. Aduh, jangan-jangan kalah lagi nih. Karena pasukan salib dipimpin oleh Pangeran Richard yang gelarnya Lionheart, si hati singa. Akhirnya, wah gimana pasukan kita kalau semangatnya turun? Udah gini aja deh, sepakatan para ulama, kita bikin peringatan Maulid Nabi. Terus caranya gimana? Kita suruh orang nyusun cerita tentang Rasulullah dari awal sampai akhir. Maka dibikinkan lomba, menanglah yang namanya Barjinji sama Dibai. Maka akhirnya dibacakan di saat mau Maulid, semangat lagi. Tapi agar kaum muslimin tidak takut mati, diajak ziarah ke makam para syuhada, agar hatinya tenang, tidak zikir tarekat. Akhirnya dengan tarekat, dengan Maulid, dengan ziarah, kuat kembali semangat kaum muslimin yang anang. Yang Maroko pengen bantu perang, tapi harus melewati lautan Atlantik yang gelombangnya besar. Maka orang Maroko punya doa meredam laut, karena kalau memperbesar kapal, kayunya gak ada, lautnya diredam dengan doa yang dikenal dengan nama Khijib Bahri. Makanya kalau petani jangan baca Khijib Bahri sering-sering, sumurnya nanti sak. Nah, yang dari Kalahari melewati padang yang petirnya banyak, doa yang paling terkenal namanya Khijib Bahri, yang kalau dibaca rambut bisa jegrat gitu. Nah, untuk kalau ada ini tulis menjadi lebih dominan wali bisa tak gitu. Nah, yang dari Asia melewati terusan Suez, bikinkan doa agar tidak ketahuan kalau lewat, dikenal dengan nama Khijib Latif. Kalau berkecamuk perang, terkenal doa namanya Khijib Nasor. Kalau sudah tidak jelas siapa yang kalah yang menang, wasilah ke Rasulullah, terkenal doa namanya Solawat Nariyah. Lu akhirnya semangat perang dan menang. Makanya semenjak itu semua orang tahu kalau mau membangkitkan semangat kaum muslimin kepada Rasulullah, Maulid ditingkatkan biar tidak takut mati, ziarah biar dia hatinya tenang dengan dzikir, dan dengan itu menang. Makanya kalau sekarang ada orang Islam anti Maulid, anti ziarah dan anti dzikir, kadang saya mau bertanya, kamu ini tubuhnya dari mana kok bisa begitu? Ini tumbuhnya dari mana? Oh, ada yang begini-begini. Nah, itu Maulid yang kemudian kita lanjutkan sekarang dengan model pengajian. Nah, alangkah indahnya kalau pengajiannya ada, makanannya juga lengkap. Nah, itu baru mulutan asli santri. Nah, betul. Ulama, itu gitu, Indonesia ya. Oh, itu makanan di tengah ini dijejer. Banyak, ada coklat, ada apa, itu sini makanan enak, empal segini-segini, semua makanan enak itu. Nah, itu baru ya, nanti kita bahas tahun depan itu baru bisa, makanan yang banyak. Nah, ini Bukhari Indonesia ya, tahun depan ya, siap lah, siap itu sudah, beliau siap. Ini lah, sudah mulai grimis, ini khol, tanda barokah ini sudah mulai turun ini. Jadi yang kita call itu Bagus Ma'ari, hujan tegol ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami bahwa antara Maulid dan call adalah satu rangkaian yang menghubungkan manusia kepada Rasulullah. Semoga mukaddimah ngaji siang hari ini ada manfaatnya. Ya, ini baru mukaddimah aja, terusannya besok lagi. Ya, Al-Fatihah. Ayyul mahbubi alaihi thalib. Amin. Ini sekalian doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna awladana dhurriyyatana talabana al-'ilma al-khair al-ibadatu wa sunnatan muslimin ya baina wa majina min jinni min jinna ajdadu wa jaddatina la husnul khatimah ma'ali rasul wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Muwafiq. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir banyak bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari kami sebagai MC Muratibul Kalam mengatur waktu mata acara, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Akhirnya kami bersama-sama berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, no, no, no, no.